الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواتي في الله عزكم الله. Kita lanjutkan kajian kita membaca daripada kitab Syarah Masail Jahiliyah. Masih melanjutkan penjelasan daripada Syaikh Shalih Fauzan hadzallahu taala di masalah yang ke-13, yakni ulu fil ulama was salihin, bersikap ekstrim dalam mengkultuskan para ulama dan orang-orang saleh, melebihi kedudukan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Dan ini sangat tampak jelas pada kehidupan ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, di mana mereka melebihkan dan mengkultuskan dan menjadikannya sebagai manusia-manusia suci yang terlepas dari kesalahan para pendeta-pendeta mereka, orang-orang solehnya mereka. Bahkan lebih daripada itu, sebagian bahkan dipertuhankan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk daripada hulu yang membinasakan. Sehingga masalah ini masalah yang sangat berbahaya sekali. Para ulama, ahli ibadah, mereka memiliki keutamaan, kemuliaan, dan dimuliakan oleh agama, oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kemuliaan tersebut tidak kemudian sampai taraf mengkultus individu kan. Pemuliaan sebatas kedudukan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Demikian pula anbiya, para nabi dan para rasul, mereka memiliki kedudukan yang sangat mulia, sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mereka juga manusia yang tidak berhak untuk diberikan padanya sifat-sifat rububiyah, sifat-sifat ketuhanan, mengetahui perkara yang gaib semisal itu. Diibadai, diminta doa, dalam artian berdoa kepadanya, bukan kepada Allah. Istighosah kepadanya, bukan dengannya. Istighosah dengan anbiya, dengan rasul boleh di saat mereka masih hidup. Tetapi istighosah kepada mereka, minta pertolongan kepada mereka, ini tidak boleh. Ini hulu. Ini pertama kali muncul pada kaumnya Nabi Nuh. Bagaimana telah disampaikan pada pertemuan sebelumnya. Hulu terhadap Wad, Suwa, Yaghuts, Ya'uq dan Nasr. nama orang-orang saleh setelah mereka meninggal dunia kemudian dibuat monumennya, patung-patungnya diberi nama dengan nama-nama tokoh tersebut. Kemudian pada generasi berikutnya dan berikutnya patung-patung tersebut diibadahi. Ini adalah fenomena hulu pertama kali terjadi di atas muka bumi. Kemudian setelah itu turun-temurun setiap daripada para rasul yang diutus, mereka berhadapan dengan fenomena ini, berhadapan dengan tokoh-tokoh yang memuja orang-orang yang telah mati dengan alasan klasik yang sama, atawa sawbi balhum qawmun tawun, kata Allah. Apakah mereka saling berwasiat akan hal tersebut? Kok bisa sama satu dengan yang lain? Setiap kali diutus para rasul, lawannya adalah orang-orang seperti itu. Bahkan mereka adalah orang-orang yang melampaui batas. Ya, ini orang-orang yang hulu dalam beribadah, dalam beragama. Kemudian Syaikh Shalih Fauzan menyatakan, wa kadzalika ghairuhum min tawaifil musyrikin ila al-yaum. Demikian pula selain mereka, selain ahlul kitab, dan selain daripada kaumnya Nabi Nuh, dari kelompok-kelompok musyrikin sampai hari ini. Ini yang luar biasa sekali, ya. Manusia terkait dengan agama Allah Subhanahu wa taala, dinullah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tinggalkan dengan alasan apa? Dengan alasan sekarang ini kita sudah hidup di masa modern. Sedangkan apa yang ada di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah 1500 tahun yang lalu. Sudah 1,5 milenium. Sehingga sudah tidak lagi relevan untuk agama yang dibawa oleh para rasul. Tetapi untuk syubhat yang dibawa oleh iblis dan syaitan masih laris. Karena syubhatnya juga sama. Orang-orang musyrikin sampai hari ini, detik ini pun sama. Mereka memuja daripada leluhur mereka, nenek moyang mereka, orang-orang yang telah meninggal dunia. Mereka ibadahi, mereka minta, mereka berdoa, mereka bernadar, mereka berkurban untuk orang-orang yang telah meninggal dunia. Tawaif minal musyrikin, sekelompok dari musyrikin masih menjalankan yang seperti itu dalam keadaan mereka berpenampilan sebagai orang-orang yang hidup modern. Kalau dihadapkan dengan syariat Allah, mereka katakan itu syariat yang sudah usang. Aturan yang butuh untuk direnovasi. Begitu sangat cepat mereka dalam mengikuti iblis, dan begitu sangat lambat mereka dalam mengikuti syariat. Yaghluna fi salihin, mereka ghulu terhadap orang-orang saleh. Dan keadaan orang sekarang ini jauh lebih buruk dibandingkan dulu. Kalau dulu yang dikultuskan betul-betul orang saleh seperti Wa'suwa, Ya'ub, Ya'ud, Ya'ub dan Nasr, ini betul-betul orang saleh. Kaum salihun min rijalun salihun min qaumi Nuh, kata Ibn Abbas. Laki-laki saleh dari kaumnya Nuh. Adapun sekarang orang-orang yang tidak jelas juntrungnya, ya, tidak jelas akan biografinya, akan kesolehannya, dipuja-puja, didewa-dewakan. Hanya semata, ya, mungkin karena wangsit dari mimpi seseorang, saya bermimpi bahwa di sana ada kuburan. Didatangi, dibongkar tempat yang ada dalam mimpi tersebut, ternyata benar di situ ada kuburan. Kuburan Syekh Fulan atau kuburan Kiai Fulan atau al-muhim yang ada di dalam mimpi tersebut. Kemudian ya, dibangun kuburannya dan dijadikan sebagai tempat wisata. Tidak hanya sekedar tempat wisata, tempat peribadatan. Allahul Musta'an. Bahkan orang yang semasa masa hidupnya dikenal dan dikenalkan begitu sangat banyak penyimpangan-penyimpangannya, setelah meninggal dunia dikatakan sebagai wali-wali Allah, kuburannya tidak pernah sepi dari pengunjung peziarah. Ghulu yang luar biasa. Wa yatufuna biquburihim, dan mereka tawaf di kuburan-kuburan mereka, di kuburan orang-orang saleh. Kubur ada kijingnya begitu, ya, dibuat sedemikian rupa seperti mirip Ka'bah begitu, ya, dikasih tirai warna putih, kain begitu. Kemudian tawaf seperti tawafnya seseorang kepada Ka'bah, mengitari Ka'bah 7 kali putaran. Mereka meyakini tawaf di tempat tersebut tidak kalah dengan tawaf di Masjidil Haram. Kemudian disiapkan di situ kendil, kendil atau kendi. Untuk padasan itu namanya apa? Kendi. Kendi. Siapkan di situ. Digunakan untuk wudu dan dibawa pulang sangu oleh-oleh, diyakini lebih berkhasiat daripada air zam-zam. Ada tempat-tempat tertentu seperti ini. Wa yadhbahuna lahum, dan berkurban menyembelih binatang untuk mereka. Wa yunziruna lahum, dan bernadar juga untuk mereka. Wa yastaghitsuna bil mauta, nadar di saat mau pergi kemana, melakukan perjalanan jauh, entah itu urusan dagang ataupun urusan yang lainnya. Maka dia datang kepada kuburan tersebut. Saya bernadar jika nanti saya selamat dan sukses dalam tujuan saya, maka saya akan menyembelih seekor kambing untukmu, wahai wali fulan, agar engkau ridho. Demikian pula terkadang nazarnya juga nazar-nazar yang sifatnya baik. Nanti kalau saya dalam keadaan selamat, sukses, atau sembuh dari penyakit, atau ini dan itu, hajat dia disebutkan di kuburan orang soleh, dan bernazar kepada orang soleh tersebut, saya akan memberi makan 60 orang miskin. Saya akan memberikan pakaian baru kepada 60 anak yatim dan yang semisalnya. Nazar, tetapi bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada orang-orang saleh tersebut. Wa yastaghitsuna bil mauta wa yastanjiduna bihim. Istighatsah dengan istinjab itu sama maknanya. Ini istinsar, minta pertolongan dengan orang yang sudah mati. wa yatlubuna minkum qada' al-hawaij, dan meminta kepada mereka orang yang sudah mati ini qada' al-hawaij untuk dipenuhi hajah-hajahnya, kebutuhan-kebutuhannya. Menjadikan mereka sebagai tandingan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang bisa untuk memenuhi hajat kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Falghulu yajurru ashabahu ila syirik. Maka sikap seperti ini melampaui batas ekstrim dan mengkultuskan, kultus individu yang berlebihan, ini menyeret kepada kesyirikan, menyeret pelakunya kepada kesyirikan. Oleh hadza qala sallallahu alaihi wasallam, dan karenanya Rasulullah bersabda sebagai peringatan bagi umat beliau, jangan sampai terjatuh ke dalam apa yang ahlul kitab terjatuh padanya. Beliau menyatakan, la tutruni kama atratin nasar ibna Maryam. Jangan kalian berlebih-lebihan dalam memujiku, dalam menyanjungku, sebagaimana berlebih-lebihannya Nasara dalam menyanjung Isa putra Maryam. Wal itra huwa al-ghulu fil madh. Itra itu artinya adalah berlebih-lebihan dalam menyanjung. Innama ana 'abdun faqulu 'abdullah wa rasuluh. Aku ini hanyalah hamba, maka ucapkan oleh kalian hamba Allah dan Rasulnya. Dan tidak ada makom yang lebih tinggi daripada makom ubudiyah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, perhambaan kepada Allah. Sehingga penghambaan seperti ini, ada penghambaan yang sifatnya khusus, ada penghambaan sifatnya umum. Sifatnya khusus adalah bentuk daripada penyebutan Allah terhadap hamba, dinisbatkan penghambaan itu kepada dirinya dalam konteks al-israf, dalam konteks pemuliaan terhadap si hamba tersebut. Seperti misalnya dalam firman-Nya, subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula linuriyahu min ayatina. Di situ Allah Subhanahu wa taala menyatakan, subhanalladzi asra bi'abdihi, Maha suci Allah yang telah memperjalankan di malam hari terhadap hambanya. Nah, ini penyebutan hamba di sini adalah konteksnya pemuliaan. Demikian pula dalam firman-Nya, wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna fil ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ibadur rahman, penghambaan di sini ya dinisbatkan kepada Ar-Rahman dalam konteks pemuliaan. Adapun konteks penghambaan secara umum, wa kulluhum atihi yaumal qiyamati 'abda. Setiap hamba akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba. Semuanya, tidak ada yang tidak. Semuanya akan datang sebagai hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini konteksnya secara umum dan bukan konteks pemuliaan. Sedangkan konteks pemuliaan adalah di saat dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala penghambaan tersebut. Kemudian wa rasuluh. Kalimat rasuluh ini adalah makam tertinggi risalah setelah ubudiyah, ya. Maqam yang di atasnya adalah maqam risalah, kerasulan. sebagai Rasul Allah Subhanahu wa taala tidak ada maqam yang lebih tinggi daripada ini. Maqam ada 4. Yang pertama adalah risalah ini, kerasulan. Kemudian yang kedua adalah siddiqun, yang ketiga adalah syuhada, yang keempat adalah sholihun. Maka tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat puas dengan makom tersebut karena itu adalah makom yang tertingginya dari makom para hamba. Tidak ada yang di atasnya. Kalau dilebihkan justru itu bukan pujian. Sesuatu kalau melebihi kadar tentunya itu bukan sesuatu yang sempurna. Justru adalah kekurangan. Ini adalah sudah sepuncak-puncaknya pemuliaan dengan Rasulullah, Rasul utusan Allah, maqam yang tertingginya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam konteks dalam kalimat ini benar-benar memberikan preventif penjagaan terhadap para hamba, terhadap kaum beliau, terhadap umat beliau. Jadi terjatuh ke dalam kesesatan. Wal ghulu fil ashas minal anbiya was salihin huwal ladzi awqa'al musyrikin minal kitabiyyin wal ummiyyin fi syirkil akbar. Dan ghulu terhadap pribadi-pribadi dari kalangan anbiya, para nabi dan orang-orang saleh. Itulah yang menjerumuskan orang-orang musyrikin dari kalangan ahlul kitab ataupun musyrikin secara umum ummiyun, ya, musyrikin Quraisy dalam syirkul akbar. Kalau ahlul kitab maka terhadap para anbiya seperti Yahudi kepada Uzair, Nasrani kepada Isa. Al-Qol, ya, Uzair adalah nabi. Kemudian musyrikin Quraisy kepada Lata, Uzza. Uzza ini bentuk mu'anas daripada Aziz. Karena diibadai di situ perempuan kalau di situ. Uzza ini nama jin perempuan. Adapun Lata dari kata ilah yang dimu'anaskan. Atau Lata dari kata Yalutusawi. Ini yani, nama atau julukan dari seorang saleh di masa jahiliyah. Tinggalnya dia dibuatkan monumen yang diberi nama Lata dari ibadah karena kesolehannya. Yalutus sawi yakni membuat adonan dari tepung dibuat roti untuk dibagi-bagikan secara gratis kepada jamaah haji fil jahiliyah, pada masa jahiliyah. Wal wajib an yu'raf lil ashas qadruhum ala yuqubihim. Dan yang wajib untuk bagi setiap orang itu diketahui kadarnya. Kadar yang pas, kadar yang layak, kadar yang sepantasnya dengan mereka. Fa yu'raf lir rusul risalatuhum wa yu'raf lis salihin salahuhum wa yu'raf lil ulama ilmuhum. Nah, diketahui tentunya untuk para rasul diketahui hak mereka, risalah mereka. Dan diketahui kesolehan orang-orang yang saleh. Diketahui ilmu, keilmuan daripada para ulama. Dimuliakan mereka dan diberikan kedudukan mereka sesuai dengan kedudukannya, manzilahnya. Wa annahum afdal min ghairihim, dan puasnya mereka lebih utama daripada selain mereka. Fa fadlul alim 'alal 'abid ka fadil qamar 'ala sa'iril kawakib. Keutamaan orang yang alim, ahli ibadah, itu keutamaannya seperti al-qamar 'ala sa'iril kawakib. Seperti keutamaan bulan purnama atas seluruh bintang-bintang. Sering ini disebutkan. Dan ini adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. bintang yang jumlahnya miliaran itu akan hilang, tidak redup, hilang cahayanya di saat datang bulan purnama. Hilang cahayanya, yang kita lihat ke atas yang ada hanya bulan purnama itu saja. Padahal di sekitarnya itu ada ribuan, ratusan ribu, bahkan mungkin jutaan bintang-bintang. Tetapi tidak terlihat sama sekali. Akan terlihat di saat bulan tersebut ya, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal-tanggal muda, atau tanggal-tanggal tua. Baru akan kelihatan bintang-bintang yang banyak sekali. Bintang-bintang yang banyak tersebut hanya menyinari dirinya sendiri. Hanya menyinari dirinya sendiri. Banyak tetapi tidak bermanfaat untuk yang lain. Menyinari dirinya sendiri. Sedangkan bulan purnama satu menyinari alam semesta. Menerangi alam semesta. Demikian keutamaan daripada orang yang alim dengan ilmunya. Ahli ibadah, dia beribadah untuk dirinya sendiri. Walaupun jumlahnya banyak, ya manfaatnya terbatas kepada dirinya. Sedangkan orang yang alim dengan ilmunya, dia menerang yang lainnya. وَيُنْزِلُونَ مَنَازِلَهُمْ, dan didudukkan sesuai dengan kedudukan mereka. وَلَا يَرْفَعُونَ فَوْقَ مَنَازِلِهِمْ, dan tidak dilebihkan, melebihi manzilah mereka. Qala ta'ala, Allah ta'ala menyatakan, ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum, wahai ahlul kitab, jangan kalian hulu dalam agama kalian. Wala taqulu 'ala Allah illal haq, dan jangan kalian berbicara atas nama Allah kecuali kebenaran. Innamal masihu Isa bin Maryam rasulullah wa kalimatuh, sesungguhnya al-masih Isa bin Maryam itu adalah rasul utusan Allah, dan kalimatnya, alqaha ila Maryam, kalimatnya, yakni kalimat kun, kalimat Allah kun, yang Allah lemparkan ke dalam rahim Maryam. Waruhun minhu, dan ruh darinya, dari Allah Subhanahu wa taala, ini miliknya. Dan penisbatan ruh kepada Allah Subhanahu wa taala adalah penisbatan pemuliaan. Karena seluruh ruh itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seluruh ruh adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah menyebutkan Isa adalah ruhun minhu, ini bentuk daripada pemuliaan kepada Isa. Kalau kemudian mereka beralasan dengan kalimat ruhun minhu, ya, ini adalah ruh, bagian dari ruh Allah, dengan kalimat ini sehingga berhak untuk diibadahi menurut sangkaan mereka, maka tentunya mereka lebih berhak untuk beribadah kepada Adam daripada kepada Isa. Kenapa? Mereka katakan bahwasannya Isa ini ya terlahir dalam keadaan tidak punya bapak. Berarti bapaknya ya Allah. Nas'alullah salama wal afiyah. Kalimat yang hampir menyebabkan dunia kiamat. Langit runtuh disebabkan karena kalimat tersebut. Bayangkan. Ya. Mereka mengatakan berarti bapaknya adalah Allah, sehingga ini adalah putra Allah. Dan dikuatkan lagi dengan rukun min ruh dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian beribadah kepada Isa dan menjadikannya sebagai anak Tuhan, ya, bagian dari Allah karena dia tercipta tidak memiliki bapak, tentunya kalian lebih berhak untuk beribadah kepada Adam yang tercipta tanpa bapak dan tanpa ibu. Tidak punya bapak, tidak punya ibu. Bagaimana coba? Kalau kalian mengatakan dengan kalimat ini, waruhun minhu, ruh darinya, Maka Allah Subhanahu wa taala di saat menciptakan Adam menyatakan falamma sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Di saat aku telah sempurnakan penciptaannya dan aku tiupkan padanya dari ruhku. Allah menyatakan ruhnya Allah ditiupkan di situ. Bagaimana coba? Ruhku. Kalau di sini ada ruhun minhu, ada kalimat minnya. Kalau itu tidak, ruhi, ruhku. Allah meniupkan ruhnya ke dalam diri Adam. Bagaimana coba? Mestinya Adam lebih berat untuk diibadahi daripada Isa. Karena ruh yang ada di dalam Adam adalah ruh Allah Subhanahu wa taala dengan cara berpikirnya mereka. Kita katakan min ruhi di situ adalah milik Allah, ruh dari Allah Subhanahu wa taala, milik Allah. Dan penisbatan atau penisbatan ruh kepada Allah adalah penisbatan apa? Tasrif. Bentuk penisbatan tasrif. Fa'aminu billahi wa rusulih, maka berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Wala taqulu thalathah, dan jangan kalian ucapkan tiga, yakni akidah trinitas mereka yang dimasukkan oleh Paulus ke dalam, ya, Paulus yang pertama dulu. Asalnya orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam untuk masuk ke dalam agama Nasrani untuk menghancurkan agama Nasrani dari dalam. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala menyatakan qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haq wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dallu min qablu wa adallu katsira wa adallu an sawa'is sabil. Katakanlah wahai ahlul kitab, jangan kalian hulu di dalam agama kalian ghairal haq, dengan tanpa hak. Dan ini sifat kasifah dalam artian hulu itu tidak ada sisi haknya sama sekali. Wala tattabi'u ahwa'a qaumin qad dallu, dan jangan kalian ikuti hawa nafsu orang yang mereka itu telah sesat min qabl, dari sebelumnya. Memang sebelumnya sudah sesat mereka ini. Wa dallu katsiran, dan mereka telah menyesatkan banyak orang. Wa dallu an sawa'is sabil, dan mereka telah sesat dari jalan yang lurus. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan iyyakum wal ghulu fid din fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghulu fid din. Hati-hati kalian, kata Rasul, dari hulu di dalam agama. Karena yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah sifat hulu, berlebihan, ekstrim dalam beragama. Agama ini kalau dijalankan sesuai dengan yang semestinya, itu akan orang sudah mengatakan kita itu ekstrim. Walaupun kita tidak ekstrim, itu sudah dikatakan ekstrim. Apalagi kemudian ekstrim. Tidak perlu untuk kita kemudian ekstrim. Dan justru bahaya sifat ekstrim tersebut. Adapun untuk kemudian seseorang sesuai dalam beragama, apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, Al-Quran dan Sunnah Rasul, maka itu adalah satu hal yang wajib, harus, tanpa mempertimbangkan apa kata orang, karena itu adalah kebenaran. Tapi jangan berlebihan, sehingga dibutuhkan padanya ilmu. Fala yajuzul ghulu fil makhluqin, maka tidak boleh ghulu di dalam pada makhluk. Wa raf'uhum fawqa manzilatihim allati anzalahumullah fiha, dan mengangkat mereka melebihi daripada kedudukan mereka yang Allah berikan kepadanya. Lianna hadza yajuru ila syirki billahi azza wajal, karena yang demikian itu akan menyeret kepada kesyirikan kepada Allah azza wajal. Wa kadzalikal ghulu fil ulama wal ubbad, demikian pula ghulu terhadap para ulama dan terhadap para hamba, para ahli ibadah. Kepada sesama makhluk itu tidak boleh. Kepada sesama makhluk, meskipun makhluk tersebut memiliki fadilah yang besar, atau memiliki kedudukan, meskipun bukan fadilah. Kalau fadilah ini sifatnya adalah keutamaan, kemuliaan dan keutamaan. Memiliki kedudukan, belum tentu orangnya fadilah. Orangnya fadil, tetapi dia memiliki kedudukan, tidak boleh dilebihkan dari kedudukannya. Kalau yang memiliki kedudukan seperti raja, presiden, menteri, pejabat, mereka punya kedudukan. Yang memiliki keutamaan seperti ulama, ahlul ilm, du'at ilallah, ahli ibadah, dan semisalnya. Maka jangan dilebihkan, melebihi kedudukannya. Qala ta'ala 'anil yahud wa nasara. Allah Ta'ala menyatakan terkait dengan Yahudi dan Nasrani, ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaba min dunillah. Mereka menjadikan ulama-ulama mereka dan rahib-rahib mereka, ahli ibadah mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Ghulu fi ulama'ihim wa ubadihim. Mereka berlebih-lebihan dalam ulama mereka dan dalam ahli ibadah mereka. Hatta taqadu lahum as-salahiyah fi tahlilil haram wa tahrimil halal. Sampai mereka, ya, berlebih-lebihan mereka ini sampai pada taraf meyakini mereka ini, ya, kesolehan mereka hingga sampai menghalalkan apa yang diharamkan dan mengharamkan apa yang dihalalkan. Wa taghyirus syara' al-mutahhar, dan merubah daripada syariat yang suci ini. Itu sudah terjadi pada orang-orang ahli kitab, sudah terjadi. Dan bukan dikatakan menutup kemungkinan, pasti, karena Rasulullah SAW memang menyatakan demikian, terjadi pada umat ini. Dan sudah terjadi. Para tokoh-tokoh yang mereka berbicara dalam agama Allah dengan serampangan. Na'udzubillah. Wallahul musta'an. Ini yang bisa kita baca pada pertemuan kali ini.